Rasakah diriku kepadanya? Apabila aku mencintaimu, namun kini apalah dayaku? Semua walaupun kau sayang kepadaku, tak mungkin, oh tak mungkin. Oh Tuhan yang kuasa, berilah petunjukmu betapa some more.